Sungguh indah bila dipandangnya siu teluk Tambor yang jauh di sana. Banyak orang datang melihat siu teluk Ambon yang indah dan permai. Apa tempo beta lihat lagi lautmu yang biru, pasirmu yang putih. Kalau ingat sampai di situ, siyo, beta ingin pulang ke Ambon manise. Beta lihat lagi lautmu yang biru, pasirmu yang putih. Kalau ingat sampai di situ, siyo, beta ingin